بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، اخوان الدين عزكم الله. Disebutkan tadi bahwasanya bala musibah terbesar yang Allah timpakan kepada hambanya adalah musibah atau balal, musibah bala dalam bentuk kesesatan. Hadirin azakumullah, seseorang yang jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan, baik kekufuran atau kesyirikan, dalalah kulliyah kubra, ataupun jatuh dalam kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, paham sesat, maksiatan, kefasikan, dalalah juz'iyah, sikap yang harus dia ambil adalah al-istighfar wa taubah. Beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla dan bertaubat dari penyimpangan-penyimpangannya, dosa-dosanya. Dikarenakan musibah ini langsung menimpa agamanya, menimpa prinsip agamanya. Barakallahu. Maka cara mengatasinya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa apapun, penyimpangan apapun, kalau kita bertaubat dengan taubat dan nasuha, akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya, قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas diri-diri mereka, yang banyak berbuat dosa, لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ, kalian jangan berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Yakni kata para mufassirin, liman taba, bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Juga Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan orang-orang kafir, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir itu, kalau mereka mau berhenti dari kekufurannya, akan diampuni dosa-dosa dia masa lalu. Sehingga mereka diwajibkan untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin azakumullah, pada kenyataannya orang-orang yang jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan seperti ini, yang sering kalinya merasa dirinya berdosa, merasa dirinya bersalah, merasa dirinya memiliki berbagai macam perkara-perkara yang kurang baik, umumnya pada ahlul ma'asi wa dzunub. Umumnya pada orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, orang-orang yang fasik. Mereka lebih mudah untuk mendapatkan taufik, hidayah dari Allah, bertaubat dari penyimpangan-penyimpangan. Dikarenakan dosanya, dikarenakan maksiatnya, dikarenakan kefasikannya, merasa dirinya orang yang hitam, orang yang rendah, orang yang jelek, orang yang kotor. Sehingga lebih mudah untuk diberi taufik, taubat. Namun barakallahu fikum, orang-orang yang terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan selain maksiat, syirikan, kekufuran, bid'ah-bid'ah, pemahaman-pemahaman yang sesat, dan yang semisal itu, umumnya tidak merasa kalau dirinya jatuh dalam penyimpangan. Tidak merasa dirinya mendapatkan bala dari Allah Azza wa Jalla. Tidak merasa dirinya mendapatkan musibah yang sedemikian besar pada agamanya. Tidak merasa. Dikarenakan penyimpangan. Dikarenakan pemahamannya yang sudah menyimpang terbalik. Barakallahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya tentang orang-orang seperti ini. Disebutkan di dalam suratul Kahfi. Ayat yang ke-103 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, maukah kami beritakan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya? Bil aktsarina a'mala. Yaitu kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang usahanya, upayanya, amalannya sesat di dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam keadaan mereka mengira, mereka menduga, mereka melakukan tindakan dan perbuatan yang terbaik. Sesat, tapi mengira berbuat baik. Tafsirnya barakallahu fikum, mereka ini diantaranya adalah kaum khawarij. Kaum khawarij. Dan masuk di dalamnya semua ashabul ahwa'i wal bid'ah. Semua ahli bid'ah. Semua al-munharifun, orang-orang yang menyimpang pemahamannya dari siratul mustaqim. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna Allah ihtajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yata'aha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghijabi, menghalangi taubat dari setiap ahlul bid'ah hingga dia meninggalkan bid'ahnya. Katanya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, pengertian Allah menghijabi taubat dari pelaku bid'ah, yakni Allah tidak memberi taufik kepada ahlul bid'ah untuk bertaubat kepada-Nya. Barakallahu fiik. Ini satunya Rasulullah alaihi salatu wasallam menggambarkan kepada kita, ya khonamatin azakumullah, orang-orang kalau sudah terkena penyakit syubhat, penyakit penyimpangan, kesesatan, kebid'ahan-kebid'ahan, sulit untuk bertaubat. Sulit untuk bertaubat. Dikarenakan dia merasa dirinya berbuat kebaikan dan di atas al-haq. Oleh karena itulah, diriwayatkan dari Sufyan Tsauri rahimahullah, demikian pula dari sebagian salaf yang lainnya, mereka menyatakan, al-bid'atu ahabtu ila iblis minal ma'asiyah. Bid'ah itu lebih disukai iblis daripada kemaksiatan. Alasannya dikarenakan orang yang berbuat kemaksiatan mudah bertaubat. Sementara orang-orang yang jatuh dalam perkara bid'ah sulit untuk bertaubat. Barakallahu fikum. Itu kenyataan. Sehingga intinya karena azakumullah, seseorang yang terjatuh pada penyimpangan-penyimpangan apapun bentuknya, kewajiban dia dan sikap yang tepat bagi dirinya, bertaubat dengan taubatan nasuha. Tinggalkan semua penyimpangan dan dosa tadi. Menyesali dengan sedalam-dalam penyesalan akan penyimpangan yang pernah ada pada dirinya, dosa-dosa yang dilakukan selama ini. Berazam dengan kuat untuk tidak mengulangi lagi. Tambahkan kalau penyimpangannya atau dosanya dalam bentuk kesesatan, pemahaman sesat yang dia sebarkan selama ini, maka ada ketentuan berikutnya yang disebutkan dalam Al-Quran, ialah bertaubat. Fa'in tabu, bertaubat. Wa aslahu, memperbaiki diri. Wa bayanu, dan menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Khusus untuk orang-orang yang terjatuh dalam pemahaman-pemahaman sesat, afkar, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dia sebagai orang yang sesat, orang yang menyimpang dan tobat. Maka di samping poin-poin tadi, dia meninggalkan penyimpangannya, dia menyesali penyimpangannya, berazam untuk tidak mengulangi lagi di masa akan datang. Ketentuan yang berikutnya, dia harus islah, memperbaiki diri. Dulunya jatuh dalam perkara bid'ah, maka sekarang dia kerjakan sunnah. Memperbaiki diri. Dan wafayyanu, dia harus menjelaskan penyimpangan-penyimpangan dia. Menjelaskan kesesatan dia. Dulu saya pernah punya pemahaman demikian, demikian, demikian, demikian. Ini perkara yang menyimpang, perkara yang sesat. Karena begini, begini, begini, begini. Saya taubat kepada Allah daripada. Kas. Taubat, islah, bayan. Ini kewajiban mereka. Namun, seperti yang saya katakan tadi, barakallahu fikum, secara kenyataan, secara real, yang mudah untuk bertaubat itu biasanya ahli kemaksiatan, orang-orang yang fasik, karena merasa dirinya itu adalah orang kotor. Secara kenyataan, susah dan sulit orang-orang yang terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan untuk bisa bertaubat dengan taubat dan nasuhah. Diriwayatkan dari salah seorang salaf, saya lupa namanya ya, tapi di masa-masa Muhammad bin Sirin rahimahullah, ada sebagian salaf yang datang kepada gurunya, datang dengan gembira, membawa kabar gembira si fulan yang mubtadi, disebutkan si fulan yang punya pemahaman khawarij, taubat. Senang dia kan. Ustaz atau guru, syekh, fulan yang dulu dikenal sebagai pemahaman khawarij, taubat. Kata sang guru, umbur ila ma'alih. Kamu lihat bagaimana perkembangannya nanti. Kamu lihat bagaimana nanti pada akhir keadaan dia. Fa'inna akhir al-hadith asyaddu min awalih. Dikarenakan akhir hadith lebih keras, lebih mengerikan daripada awal hadith. Maknanya hadith tentang masalah khawarij. Kata Rasulullah SAW terkait dengan khawarij. Ketika beliau menyebutkan tentang khawarij pada masa beliau, saya keluar min dhidhi hadza qaumun tahqiruna salatakum min salatihim wa siyamakum min siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihim yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Ini awal hadis. Akan muncul dari sulbinya orang ini, satu kaum dari kalangan khawarij. Kalian wahai para sahabat meremehkan salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Meremehkan puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran tidak sampai tenggorokannya. Kata Rasul, mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya panah, busur panah dari buruannya. Ini awal hadis. Sudah dinyatakan seorang yang marifah keluar dari agama ini. Dan di akhir hadis Rasul menyatakan summa la ya'uduna ilai. Kata-kata ini diinginkan. Summa la ya'uduna ilai. Kemudian mereka tidak akan kembali lagi pada agama tersebut. Keluar dari agama. Ini syadid. Perkara yang sangat keras. Menunjukkan penyimpangan mereka. Tapi ingat. Yang di akhirnya lebih keras lagi. Rasul mengatakan summa la ya'uduna ilai. Kemudian mereka tidak akan kembali lagi pada agama ini. Maka lihat. Lihat orang yang aku taubat tadi. Undur ila ma'ale. Bagaimana perkembangan dia nanti. Sebab akhir hadis lebih keras daripada awal. Ini menggambarkan kepada kita barakallahu fikum. Sulit. Sulit. Orang yang jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan untuk bertaubat dengan taubat dan nasuhah. Kecuali orang-orang yang betul-betul diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Ini terkait dengan mereka. Adapun terkait dengan orang lain yang mengetahui fulan menyimpang, fulan jatuh dalam penyimpangan dan segala macamnya, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Ini hikmah dibalik musibah penyimpangan yang menimpa seseorang. Di antara hikmah yang bisa kita ambil barakallahu fikum ialah al-khawf min makrillah. Kita harus merasa khawatir dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa aman dari makar Allah azza wa jal. Jangan merasa aman dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Penyimpangan itu mengenai siapa saja, menimpa siapa saja. Bahkan penyimpangan-penyimpangan itu mengenai atau menimpa orang-orang yang dahulunya dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu, memiliki pemahaman agama, bahkan dinyatakan sebagai seseorang yang paham agama, paham syariat, paham Al-Quran, paham Al-Hadis. Orang yang dulunya dikatakan sebagai syekh, sebagai da'i, sebagai ustaz, sebagai alim, dan yang lain-lainnya. Terkena fitnah tadi. Terkena penyimpangan-penyimpangan tadi. Apalagi yang selain mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di Al-A'raf ayat yang ke-175 dan setelahnya menjelaskan tentang orang-orang yang menyimpang. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Watlu 'alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinahu akhlata ilal ardi wattaba'a hawah." فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أو ما تكن وصل عليهم bacakan kepada mereka wahai Nabi عليه الصلاة والسلام bacakan kepada mereka نَذَا الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا berita tentang seseorang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Perhatikan apa ini, kawan? Pada kata-kata atainahu ayatina. Seseorang yang sudah diberi oleh Allah ayat-ayatnya, yakni mengerti ayat-ayat Allah, mengerti syariat, mengerti hukum, mengerti Al-Quran, mengerti hadis, mengerti agama. Bukan orang awam. Dari kalangan orang-orang yang berilmu. Bacakan kepada mereka wahai Nabi alaihi salatu wassalam berita tentang orang yang dulu kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Ternyata dia insalakha minha, dia keluar lepas dari ayat-ayat kami tadi. Dia pun diikuti oleh syaitan, fakana minal ghawin, akhirnya dia pun termasuk orang yang menyimpang. Menyimpang padahal sebelumnya punya ilmu, menyimpang padahal sebelumnya mengerti ayat-ayat Allah. Menyimpang. Padahal sebelumnya mengerti syariat. Menyimpang. Padahal sebelumnya paham agama. Apa sebabnya? Allah mengatakan kalau seandainya kami berkehendak, kami akan angkat martabatnya dengan ayat-ayat kami tadi. Tetapi dia akhlata ilal ardi wa taba'a hawa. Dua sebab. Tetapi dia ini menghujan ke dalam perut bumi. Mana yang kita ada tafsir, dia terjatuh dalam sikap cinta dunia. Cinta dunia. Wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Cinta dunia, ittiba'ul hawa. Sebab yang membuat orang terpelanting dari siratal mustaqim. Sebab orang itu masuk dalam jurang-jurang penyimpangan, walaupun dari kalangan orang yang punya ilmu sebelumnya. Dunia, kemudian diiringi dengan ittiba'ul hawa. Syubhat. Allah mengatakan famatsaluhu kamatsalil kalb, maka perumpamaan orang ini seperti anjing, in tahmil alaihi yalhad au tatruku yalhad, kalau kamu gendong dia lidahnya menjulur, kamu biarkan dia juga sama lidahnya menjulur. Diumpamakan sebagaimana anjing, menunjukkan betapa rendahnya dia, betapa hinanya dia, dia menyimpang di atas ilmu, dia menyimpang sesat padahal sebelumnya paham agama. Diumpamakan kayak anjing, hewan yang paling rendah, yang paling hina. Dikarenakan amalnya dia sangat rendah, sangat hina. Diumpamakan seperti anjing yang dalam semua keadaannya, lidahnya menjulur, kamu gendong, kamu tuntun, kamu tendang, kamu usir. Yang namanya anjing, lidahnya selalu menjulur. Mananya katanya para mufassirin, ialah orang pasti tidak akan bisa lagi menerima nasihat. Kamu nasihati, dan kamu nasihati, kamu kasih dalil, dan kamu kasih dalil. Walaupun kamu sampaikan kepada dia 10, 70, puluhan dalil. Tidak bakal bisa lagi menerima nasihat. Fallahul musta'an, ala hawla wa la quwwata illa billah. Syahidnya, ya khanabatina azakumullah. Penyimpangan itu bisa mengenai siapa saja. Hatta orang yang dulunya alim bisa terjatuh dalam penyimpangan. Maka hikmah yang kita ambil adalah kita tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Jangan merasa aman dari yang namanya fitnah dan penyimpangan. Jangan ada yang kemudian berani mengatakan, "Mang, kalau saya ini memang ahli fitnah." Artinya yang pakar dalam urusan fitnah. Saya ini sarapan pagi fitnah, makan siang fitnah, nyemil sore fitnah, makan malam fitnah. Saya itu gemuk dengan fitnah. Jangan merasa aman ya ikhwan. Orang yang mengatakan seperti ini juga menjadi orang yang terfitnah sekarang ini. Orang yang mengatakan seperti itu sudah menjadi juru fitnah sekarang. Orang yang mengatakan seperti itu sudah menyimpang sekarang. Jangan merasa aman dari yang namanya fitnah. Barakallahu. Ini hikmah terbesar yang bisa kita ambil dari penyimpangan-penyimpangan seseorang. Jangan pernah merasa aman dari fitnah. Maka kita harus menjauh dari fitnah. Barakallahu. Kemudian hikmah yang bisa kita ambil pula barakallahu fikum dari penyimpangan-penyimpangan yang ada pada seseorang yang dinazakumullah adalah terkait dengan masalah sebab dia menyimpang. Terkait dengan sebab dia menyimpang. Disebutkan dalam ayat yang saya bacakan tadi yang cukup panjang. Yang kali pertama disebutkan oleh Allah Azza wa Jal kenapa dia menyimpang ialah hubbud dunia. Karena urusan dunia. Kena syahwat, kena dunia dulu, baru yang kedua, ittiba'ul hawa, syubhatnya masuk. Dan ini seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah SAW bersabda, Badiru bil a'mali fidana, taqidahil laylil mublim, yusfihul rajulu mu'mina wa yumsi kafira, atau yumsi mu'mina wa yusfihul kafira. Rasul mengatakan di hadis, Yafi'u dinahu bi'arabin minat dunia. Ketika Rasul memerintahkan kita untuk bersegera dalam beramal sebelum munculnya fitnah-fitnah seperti serpian-serpian malam yang gelap, pagi orang mukmin sorenya kafir, sorenya mukmin paginya dia kafir. Beliau menerangkan sebabnya. Kenapa orang itu begitu cepat kepada kehancurannya, begitu cepat kepada kebinasaannya, begitu cepat berfitnah-fitnah yang ada? Beliau mengatakan ya bi'udinahu bi aradin minat dunia. Dikarenakan dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Dunia itu banyak dan luas. Harta benda, dunia. Tahta dan kedudukan, dunia. Ketenaran dan kemasyhuran, dunia. Wanita atau perempuan, dunia. Semua yang aromanya duniawi. Ini sebab yang sangat mengerikan. Kali pertama orang terkena dan terjatuh dalam perkara penyimpangan. Dunia ya ikhwan. Siapa yang gak suka dengan dunia? Dunia pertama diiringi dengan yang namanya syubhat. Penyimpangan-penyimpangan setelahnya. Syubhat-syubhat mengikuti hawa nafsu. Dalam rangka untuk mengayomi keduniaannya, mengayomi hartanya, mengayomi tahtanya, kedudukannya, mengayomi kemasyhurannya, mengayomi ketenarannya, mengayomi prestisenya, dan segala macamnya. Dalam rangka mengayomi semua itu supaya jangan sampai lepas daripadanya, muncul yang namanya hawa nafsu, syubhat-syubhat dan segala macamnya, maka dia semakin lama semakin menyimpang. Na'udzubillahi min dzalik. Maka waspadai yang namanya dunia. Barakallahu fikum. Ini beberapa hikmah-hikmah bisa kita ambil terkait dengan penyimpangan seseorang. Dan ingat, setiap kali ada sebuah penyimpangan, pasti ada korban-korban baru yang berguguran. Dulunya yang korban fulan wa fulan. Sekarang fulan wa alan. Ada lagi muncul penyimpangan yang lainnya lagi. Korbannya alan wa alan. Itu memiliki korban yang berbeda-beda. Dan ingat baik-baik. Ketika muncul yang namanya penyimpangan, kesesatan, dan memakan korban, seringkalinya korban-korban penyimpangan dan fitnah itu tidak terduga sebelumnya. Begitu muncul yang namanya fitnah, muncul yang namanya pemahaman yang menyimpang, menghebohkan tengah-tengah umat, memakan yang namanya banyak korban, kita lihat, loh, fulan, dia kan dulu begini, loh kok sekarang, alam, kan dia dulu sama kita orang. Dokok sekarang. Seringkalinya tak terduga. Tapi semua itu barakallahu fikum. Mesti ada penyakit-penyakit yang ada sebelumnya pada diri dia. Barakallahu fikum yang belum tersembuhkan. Baik pada pemahamannya atau pada yang lain-lainnya. Sehingga muncul pada waktunya penyakit-penyakit tadi. Ketika fitnah tadi semakin besar. Semakin dahsyat. Ala kulli halin fa nafitina azakumullah. Hikmah yang bisa kita ambil dari itu semuanya adalah mewaspadai berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada, fitnah-fitnah yang ada. Betul-betul dengan mauqif kita, sikap kita jelas. Sikap kita dalam menghadapi semua fitnah-fitnah yang ada harus kembali kepada Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf. Dan harus kembali kepada bimbingan para ulama kita, Al-Kibar. Ulama kibar kita. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka bimbingkan kepada kita semua, kita terima. Kita berjalan dengan bimbingannya para ulama kibar. Al-Barakatuh ma'agabirikum. Barakah bersama dengan para kibar kalian yang tua umurnya, yang luas dan tua pula ilmunya. Ketika perkara itu jelas, sudah wadih, ternyata ini penyimpangan, ini kesesatan, sampaikan kepada umat. Setelah semuanya jelas, ternyata fulan menyimpang, sampaikan kepada umat. Berbicara setelah semuanya jelas dengan Al-Quran, Sunnah, dengan bimbingan para ulama kibar. Barakallahu fikum. Ini sikap yang harus kita ambil. Jangan diam dari kebenaran. Ketika kamu mampu untuk menyampaikannya, jangan kamu bersuara, berbicara dengan perkara kebatilan. Bicaralah dengan kebenaran atau diam dari al-batil yang ada. Wallahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Di zaman sekarang ini, ikhwan fillah azakumullah, terlalu banyak orang-orang yang terjatuh dalam musibah penyimpangan dalam keadaan dia tidak merasa. Sehingga waspadailah, introspeksilah, muhasabahlah, sering-seringlah meminta bimbingan-bimbingan kepada orang-orang yang lebih berilmu, bimbingan orang-orang yang lebih senior, yang lebih besar keilmuannya, lebih tua usianya. Kita bimbingan kepada mereka supaya kita mengetahui apakah ada pada kita ada penyimpangan-penyimpangan atau tidak, dan bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi penyimpangan-penyimpangan yang ada tadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin sedikit tambahan dari saya terkait dengan masalah ini. Semua musibah itu ada hikmahnya. Dari masing-masing ada mauqif tersendiri, sikap tersendiri, sesuai dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam.